Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada sore hari ini 23 Ramadan 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya untuk kita kembali bermajlis ilmu, melanjutkan pembacaan dari karya Syekhuna Al-Allamah Abdullah Ibn Abdurrahim Ibn Husain Ibn Mahmud As-Sa'di Thumma Al-Bukhari Hafidhahullahu Wara'ah. Namun seperti biasanya dalam mukaddimah sore hari ini, sebelum kita melanjutkan apa yang menjadi ta'alik beliau dari ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, adalah apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah Yahya bin Syaraf di dalam karya beliau Syarah Sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah pada jilid yang ke-8 halaman ke-67. Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah akan menyebutkan kepada kita tentang sebuah amalan yang sangat sering kita lakukan, apakah sadar ataukah tidak sadar, dan akan mendatangkan pahala yang besar ketika kita meniatkan hal tersebut dengan niat yang insyaallah taala akan beliau sebutkan. Berkata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, yang bagi sudah sepantasnya likulli jalisin fil masjid, bagi setiap orang yang duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan kita sehari-hari. Dalam bermajlis seperti ini, kita sedang melakukan jurus duduk di masjid Allah Jalla wa'ala. Begitu pula ketika nanti beliau akan menyebutkan menunggu sholat misalkan, atau setelah sholat ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menasihati, yang bagi likulli jalisin fil masjidi lintidhari sholatin au li syughlin akhar au dunya, sudah sepantasnya bagi seorang yang duduk di masjid Allah Azza wa Jal ketika dia menunggu salat ataukah dengan tujuan-tujuan lain dari perkara-perkara duniawi, artinya bukan perkara-perkara ketaatan, bukan amalan-amalan ibadah, mungkin dia sekedar berkumpul bersama teman-temannya, bercengkrama, bertukar fikiran antara satu dengan yang lainnya, berdiskusi, masuk ke dalam apa yang beliau sebutkan ini. Apa yang dinasihatkan? Ayyan wiyal i'tikaf, agar dia meniatkan i'tikaf. Karena telah kita sebutkan pada mukaddimah pertemuan-pertemuan yang lalu, hakikat dari i'tikaf adalah luzumul masjid, seorang tetap berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka yang beri'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, teman-teman kita dari kalangan talabah wal ikhwah yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Di antaranya mereka mendapatkan keutamaan telah mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam seperti yang kita ketahui tidak pernah meninggalkan i'tikaf dari awal sampai beliau wafat. Artinya mereka memiliki keutamaan yang luar biasa. Akan tetapi kita yang tidak melakukan i'tikaf bukan artinya kita tidak mendapatkan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu azza wa jal dzu rahmatin wasi'ah, adalah zat yang memiliki rahmat yang sangat-sangat luas, sehingga kerahmatan, kasih sayang, pahala-pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala tidak terkhusus kepada satu golongan dunal akhir, dan golongan yang lain tidak mendapatkan keutamaan tersebut, tidak. Maka kata beliau, siapapun yang duduk di masjid Allah, apakah dalam waktu akan menjelang sholat, artinya dia menunggu sholat, atau li syughul akhar, kegiatan-kegiatan lain. Al-muhim dia berada di masjid Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu perkara duniawi. Maka sepantasnya dia untuk meniatkan i'tikaf. Fayuhsabu lahu wa yuthabu alaih. Karena yang demikian dia akan mendapatkan ganjaran, wa yuthab, dan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala atas niatnya tersebut. Innamal a'malu binniyat. Seorang yang sekedar duduk di masjid Allah meniatkan i'tikaf, luzumul masjid, walaupun mengobrol bercengkrama dengan temannya, dia akan mendapatkan pahala. Innamal a'malu binniyat. Kita memakai sendal dengan dimulai dari kaki kanan. Kalau kita niatnya mencocoki sunnah beliau alaihi salatu wassalam, mengikuti adab islami, yu'jar wa yuthab alaih, akan diberikan pahala. Innamal a'malu binniyat. Tergantung apa yang kita niatkan, itulah yang akan kita dapatkan. Kemudian kata beliau, ma lam yakhruju minal masjid. Ma lam yakhruj minal masjid. Selama dia belum keluar dari masjid Allah Subhanahu wa taala, dia masih berkegiatan di masjid Allah Subhanahu wa taala, duduk menunggu salat ataukah kegiatan-kegiatan yang lainnya dari perkara duniawi, atau yang akhir-akhir ini walhamdulillah di setiap menjelang iftar mesti ada beberapa ikhwah, beberapa talabah yang menyiapkan hidangan berbuka, berdiam di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatkan i'tikaf, maka akan yuthab, akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum satu keadaan, yaitu dia keluar dari masjid Allah. Fa idza kharaja, tapi kalau dia sudah keluar dari masjid, thumma dakhala, kemudian dia akan masuk lagi ke dalam masjid tersebut. Nasihat yang ada dari beliau adalah jaddada niyatan. Maka sepantasnya dia untuk memperbaharui niat i'tikafnya tadi. Karena i'tikaf tersebut ketika dia sudah keluar dari masjid sudah batal niatnya. Maka ketika akan masuk lagi, perbaharui lagi niat i'tikafnya. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, walaysa lil i'tikafi dzikrun makhsusun wala fi'lun akhar. Pada amalan ibadah i'tikaf ini tidak ada zikir-zikir yang khusus atau perbuatan-perbuatan yang khusus yang dituntut oleh syariat Islam, yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang ingin beri'tikaf, harus dia mengucapkan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi, demikian demikian dan demikian, aku berniat untuk i'tikaf di masjid ini, seperti yang kita dapati di sekian banyak masjid-masjid kaum muslimin, ditempel di bahagian depan dari dinding-dinding masjid tersebut. Ini mukhalafatus sunnah, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa perlu meniatkan hal tersebut, maka dia sudah terhitung sebagai seorang mu'takif. Kemudian kata beliau, siwa al-lubthu fil masjid biniyatil i'tikaf. Tidak ada zikir yang khusus, tidak ada perbuatan yang khusus, apakah harus membaca Al-Quran, atau harus bermajelis ilmu, atau harus mentadabburi ayat-ayat Allah, atau harus ini dan harus itu, tidak. Kecuali dia diam di masjid, berkegiatan di dalam masjid tersebut, kegiatan apapun, bercengkrama dengan orang lain, bercengkrama dengan temannya, saudaranya, dengan dia meniatkan i'tikaf, dia akan mendapatkan pahala. Tentunya pahala ini akan bertingkat-tingkat. Bagi mereka yang niat untuk i'tikaf kemudian sibuk dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sibuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, jelas pahalanya lebih besar. Bagi mereka yang meniatkan i'tikaf hanya sekedar bercengkrama, hanya sekedar berdiskusi, bermusyawarah dengan teman-temannya, tapi dia akan mendapatkan pahala i'tikaf binafsihi. Pahala i'tikaf itu sendiri. Mereka yang menambah pahala keutamaan lain lagi, pahala bacaan Al-Qur'an, pahala mentadabburi ayat-ayat Allah dan yang seterusnya. Amar ma'ruf nahi mungkar mungkin. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, walau takallam, walaupun orang tersebut berbicara bikalami dunia, dengan pembahasan-pembahasan atau perkara-perkara duniawi, walaupun hal tersebut dilakukan oleh orang tadi, au amila sun'atan minal khiyatah, atau mungkin yang dia kerjakan di masjid tersebut adalah menjahit, meronce sedikit, perkara-perkara duniawi, perkara yang ringan, sina'ah minal khiyatah. Dia mungkin menjahit apa yang ada, apa yang bisa, atau mungkin beberapa ikhwah kita jazakumullah khair yang mungkin mengecat dinding-dinding masjid kita. Amal jariah, diniatkan untuk beriktikaf selama 1 jam, selama 2 jam berkegiatan selain perkara-perkara amalan keibadah, amalan ketaatan kepada Allah, diganjar pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar, nurun ala nur yang akan didapatkan. Pahala memperindah masjid, pahala i'tikaf dan amalan-amalan yang lainnya. Tidak ada yang tersisa kecuali al-ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Au ghairiha, atau amalan yang lainnya, kata beliau. Jadi bikalami dunia au amalin sin'ah atau ghairiha atau selainnya. Lam yabtul i'tikafuhu. Lam yabtul i'tikafuhu. Selama dia belum keluar masjid, ini intinya. Selama dia belum keluar dari masjid, maka niat i'tikafnya belum akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intaha kalamuhu alaihi rahmatullah. Selesai ucapan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam syarah sahih Al-Imam Muslim. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari apa yang beliau sebutkan, dan beliau kita ketahui imam min a'immati ahli sunnah, beliau memiliki kaedah tersendiri yang diambil istimbatnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini sejalan dengan pemahaman salafus saleh. Karena imamatus salaf di antaranya Imam Ahmad dan selain beliau alaihim rahmatullah mengatakan bahwasanya yang namanya i'tikaf tidak ada batasan, la hududalah. Harus 1 hari, harus 10 hari, harus 20 hari, dan yang semisalnya tidak ada. Karena Nabi SAW pernah beriktikaf selain dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Walaupun 1 jam dia niatkan iktikaf seperti apa yang telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, maka dia terhitung sebagai seorang mu'takif. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah tentu keutamaan yang mereka dapatkan. Beriktikaf, meluangkan waktunya, meninggalkan keluarganya, benar-benar di masjid, fokus dalam amalan-amalan ibadah, apalagi di 10 hari terakhir Ramadan, tentu pahala mereka jauh-jauh lebih besar. Akan tetapi kita yang bolak-balik dari rumah masjid tidak menutup kemungkinan bisa mendapatkan pahala al-i'tikaf sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita lanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Syekhuna Al-Allamah Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari, yang sebelumnya kita membaca ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, yang mana ucapan beliau menunjukkan bahwasanya syariat Islam ini adalah syariat yang telah sempurna tanpa butuh tambahan-tambahan sedikit pun, apalagi pengurangan. Satu hal yang sempurna seperti yang telah sering saya isyaratkan di majelis-majelis yang lalu, seperti kedua tangan kita, satu tangan kita memiliki 5 jari. Ini adalah satu hal yang sempurna. Maka jika ada tambahan jari setelah kelingking atau setelah ibu jari, menunjukkan kesempurnaan itu bukan menjadi kesempurnaan lagi, bahkan menjadi satu hal yang aib, satu hal yang cacat. Ini adalah gambaran umum bagaimana satu hal yang sempurna tidak butuh tambahan. Kita sudah memiliki 2 telinga, tidak perlu ditambah yang ketiga. Dan yang semisalnya dari perkara-perkara duniawi, apalagi syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna, maka tidak perlu lagi kita tambah-tambahi, apalagi sampai dikurangi. Kalau ditambahi menunjukkan aib, cacat, kekurangan, begitu pula jika dikurangi juga menunjukkan aib. Kemudian apa yang dijelaskan oleh atau yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah dengan rinci penjelasan-penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam dari seekor burung yang mengepakkan 2 sayapnya, adab ketika kita berjalan, adab ketika kita berdiri, adab ketika kita masuk ke dalam kamar mandi, adab ketika kita berhubungan dengan keluarga-keluarga kita, ketika tidur, ketika bersendiri, berinteraksi dengan orang lain, mereka orang-orang yang kaya, mereka orang-orang yang miskin, masing-masingnya sudah semua dirinci satu persatu oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di akhir ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah menunjukkan bahwasanya seorang yang mencari ma'isyahnya, seorang yang mencari mata pencahariannya, kalau dia telah mengetahui apa yang ada nasihatnya, wejangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan dunia ini a'zama istiqamatan. Dia akan mendapatkan keistiqamahan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan ini akan dijelaskan sedikit oleh Syekh Al-Bukhari alaihi hifdzullah subhanahu wa ta'ala. Berkata beliau hafizahullah, famadza baqiya min amri dunya, kemudian apalagi yang tersisa dari perkara-perkara dunia, wal akhirah, dan perkara-perkara akhirah, ma bayyanahu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang belum, ma di sini adalah ma nafiyah, yang belum dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita. Apalagi yang tersisa, tidak ada. Semuanya sudah ada. Cara berzikir sudah ada, cara berzikir dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan cara-caranya. Kalau setelah salat berzikir dengan 33 takbir, 33 tahmid, 33 tasbih, atau mungkin dengan cara 11, 11, 11, ataukah 10, 10, 10. Masing-masingnya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula tata cara salat, penyelenggaraan jenazah, tata cara memasukkan jenazah ke liang kuburnya, semua lengkap. Apapun yang kita butuhkan dalam perkara-perkara duniawi telah dijelaskan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lam yabqa syai'an wala dhurrah, tidak tersisa sedikit pun walaupun sekecil biji jagung. Semuanya sudah sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan semuanya. Kullu amrin mubayyinun. Semua perkara sudah dijelaskan, sudah dijabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mumpung ingat, di antara zikir yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang hakikatnya insyaallah taala akan kita bahas di mukaddimah yang akan datang atau yang setelahnya insyaallah taala, adalah zikir yang telah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Apabila aku bertemu wahai Rasulullah, Aisyah bertanya, istri beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kalau aku bertemu dengan Lailatul Qadar, maka apa yang aku ucapkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli, ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau adalah zat yang mencintai maaf. Fa'fu anni. Maka maafkanlah aku ya Allah. Yang insyaallah taala makna yang terkandung di dalamnya akan kita bahas pada mukaddimah-mukaddimah yang ada. Secara umum, yang ingin saya sampaikan adalah terdapat di luar sana tambahan-tambahan zikir. Contohnya ini, ada tambahan lafaz karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka tambahan karim ini adalah tambahan yang dhaif, tambahan yang lemah, yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Apabila kita menukilkan sebuah hadis dari karya atau sunan atau jami' Al-Imam At-Tirmidzi atau Ibnu Majah dan selainnya, kemudian kita hukumi sebagai hadis yang dhaif, bukan artinya ini adalah ta'nan fi mu'allif. Ini adalah celaan bagi yang memiliki karya tersebut, imam tersebut, Imam At-Tirmidzi. Kita mencela karena beliau meriwayatkan hadis dhaif. La. Riwayat hadis Ibnu Majah. Ternyata setelah diteliti, setelah ditelaah, dipelajari, hadisnya dhaif. Berarti ini ta'nan fi Ibnu Majah. La. Berarti kita mencela Imam Ibnu Majah. Bukan. Ini adalah syubhat yang dilontarkan oleh mereka kaum sufi hari-hari ini. Kita mengatakan hadis yang terdapat dalam karya Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, terdapat hadis dhaif. Berarti ini merupakan celaan mereka, kaum Wahabi, terhadap a'immah tersebut. Bukan seperti itu ya akhi. Kalau kita mendalami ilmu mustalah al-hadis, kita akan mengetahui bagaimana bisa seorang imam meriwayatkan hadis dhaif pada karya-karya mereka. Oleh karenanya kalau kita sampaikan kepada mereka, pihak sufiyah ataukah yang bersama mereka yang menebarkan syubhat ini, kalaulah kalian ingin mengetahui kenapa para a'immah, al-imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, selain Bukhari Muslim, kalau Bukhari Muslim jelas sudah semua hadisnya sahih, walaupun al-imam Bukhari memiliki karya-karya yang lain, al-adabul mufrad misalkan, tercampur di dalamnya hadis-hadis dhaif. Kalau kalian ingin mengetahui wahai kaum sufiyah, kenapa mereka para a'immah, al-ajilla, al-jibal, al-muhadditsun meriwayatkan hadis-hadis dhaif dalam karya mereka, pelajarilah ilmu mustalah. Jangan asal menuduh. Kenapa kita mendhaifkan? Pelajari ilmu mustalah. Niscaya kalian akan mendapati kenapa para imam tersebut meriwayatkan hadis yang dhaif pada karya-karya mereka. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, ketika hadis ini atau lafaz ini karim, Allahumma innaka afuwun karim, dinukilkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, dipelajari oleh para ulama al-muhaddithin bahwasanya tambahan tersebut adalah tambahan yang dhaif. Artinya kita tidak boleh mengamalkannya. Kita mencukupkan diri dari apa yang telah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cukup. Tanpa ada tambahan karim. Allahumma innaka afuwun karim. Sebagian pihak mungkin bertanya, kenapa tambahan sekecil ini dipermasalahkan? Toh hanya sekedar doa, hanya sekedar zikir. Kita katakan kepada mereka, bedakan ya akhi antara doa dan zikir. Kalau doa, mau dengan lafaz apapun silahkan. Silahkan berinovasi. Silahkan mencari-cari lafaz yang pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab-adab doa yang telah kita jelaskan. Ini kalau doa, kita meminta hajat, karena hajat satu orang dengan hajat orang lain berbeda. Inti dari hajat-hajat mereka adalah adkhilnal jannah wa'idna min adzabinnar. Masukkanlah kami ke dalam syurga ya Allah dan jauhkanlah kami dari annar, api neraka. Tapi kalau ada hajat-hajat lainnya, ya Allah berilah kesehatan kepada ibuku, berilah kesehatan kepada sang ayah dan yang seterusnya. Dia mau menggunakan lafaz-lafaz yang lain, silahkan. Silahkan berinovasi pada perkara-perkara doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau zikir, la. Kalau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sudah paten. Sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zikir apapun itu, apakah zikir ketika salat misalkan, ketika kita ruku atau sujud, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, kemudian kita mau tambahi. Diperselisihkan di kalangan para ulama. Tidak diperbolehkan. Kecuali lafaz yang benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempraktekannya. Kalau kita ingin tambah sendiri, maka hal ini tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena zikir ini adalah ubudiyah. Perkara ibadah yang harus sesuai mencocoki apa yang telah datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini perkara az-zikir. Beda dengan ad-du'a. Kalau ad-du'a lebih luas cakupannya, dipersilahkan untuk seorang berinovasi dan memilih doa apa yang dia ingin panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempurnaan al-Islam termasuk bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya pun zikir ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, dijelaskan oleh Syekh Al-Bukhari, kullu amrin mubayyan. Semua perkara sudah dijelaskan, sudah dirinci satu persatu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu kita tambah. Enggak ada zikir ribuan kali. Enggak ada yang namanya perayaan Maulid Nabi, perayaan Nuzulul Quran, perayaan Isra wal Mi'raj dan sekian banyak bid'ah. Perkara-perkara baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahlil, tahlilan, haul habaib. Dan yang seterusnya dari perkara-perkara bid'iyah ini tidak ada perkara ini. Atau mungkin yang paling dekat mengisbatkan awal Ramadan dengan hisab, menyelisihi sunnah Nabi SAW. Nabi SAW memiliki tata cara tersendiri khusus ketika akan mengisbatkan awal Ramadan ataukah Syawal atau bulan-bulan Hijriah secara umum. Nabi SAW memerintahkan kita untuk ru'yatul hilal, melihat hilal. Ini cara yang pertama. Kalau hilal tidak bisa, baru hisab. Sebahagian pihak langsung masuk ke hisab. La. Ini menyelisih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa syariat yang telah sempurna. Kenapa ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan yang pertama kali caranya adalah ru'yatul hilal? Kenapa ke sana, ke sini, ditakwil ke sana, ditakwil ke sini? Kenapa? Pertanyaannya itu kepada mereka. Kenapa tidak mau mengikuti Nabi ru'yatul hilal? Lihat dulu hilal. Kenapa harus kalian sampai 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan sudah tahu kapan id, kapan puasa? Kenapa yang seperti ini? Khuliqal insanu min ajal. Ini ayatnya. Manusia itu diciptakan karena tergesa-gesa. Ya itulah al-ajal. Ketergesa-gesaan dari seorang manusia. Janganlah tergesa-gesa. Ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai. Semuanya akan indah pada waktunya. Maka segala perkara telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang tidak dijelaskan oleh beliau, tidak dilakukan oleh beliau, berarti perkara muhdatsat. Perkara-perkara baru, bid'ah yang tidak dianjurkan untuk kita mengerjakannya, bahkan ditahdzir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperingatkan untuk kita menjalankan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Bahkan telah kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu, yang paling parah bagi mereka yang melakukan kebid'ahan dan menganggap itu adalah syariat Islam yang belum tersampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, berarti dia menganggap Nabi alaihi salatu wassalam khain, pengkhianat, wal'iyadzubillah. Kemudian kata beliau, walakin qalilun man yatadabbar wa yatadzakkar. Ini iskalnya di sini, syahidnya di sini ikhwati fillah. Kenapa orang banyak yang enggan untuk mencukupkan diri dengan sunnah Nabi? Kenapa banyak ingin menambah-nambah? Kenapa banyak yang ingin keluar dari jalan siratal mustaqim, jalannya Rasul, jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, seperti yang dijelaskan oleh Imam Abul Aliyah yang telah lewat pembahasannya? Kenapa? Kata Syekh Al-Bukhari, mereka suka melakukan apa yang diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara baru yang tidak pernah dikerjakan oleh beliau, karena qalilun man yatadabbar wa yatadzakkar, sedikit orang yang mau mentadabburi, mendalami sunnah Nabi, dan sedikit orang yang mau mengingat-ingat sunnah Nabi. Yatadzakkar memiliki dua makna, adzikr dan ta'allum. Sedikit man yata'allam, sedikit yang mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sadaqa hafizahullah wa ra'ah. Benar nak Syekh Al-Bukhari. Telah benar Syekh Abdullah Al-Bukhari. Sedikit orang yang mau mendalami sunnah Rasul, sedikit orang yang mau menelaah kembali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca tafsir-tafsir para sahabat, melihat amaliyah-amaliyah a'immatus salaf ala ra'sihim ashabu rasulillah radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, sedikit. Oleh karenanya ahlus sunnati wal jamaah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz al-ghuraba, orang yang terasing. Karena yang mau mempelajari sunnah Nabi, mau mendalami sunnah Nabi itu sedikit. Mayoritasnya mereka yang ingin berinovasi, ingin menambah-nambah. Ini kelihatannya sedikit, ini kelihatannya sedikit, harus ditambah. Zikir hanya 33 kali, kurang. Zikir tidak boleh berjamaah, kurang. Afdol, harusnya berjamaah, biar lebih semangat, biar lebih makmur. Wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, gak bisa sampai kepada kebaikan tersebut. Niatnya baik. Misalkan mereka yang melakukan tahlilan atau yasinan atau perayaan maulid, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, dan yang selainnya dari perkara-perkara bid'ah dalam perayaan, niatnya baik, ingin memberi makan orang. Tayyib, kalau niat Anda baik, ingin memberi makan orang, haruskah dengan cara-cara bid'iyah seperti ini? Memberi makan orang, ikhwati fillah ya ra'akumullah, adalah amalan Islam yang paling mulia. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, jangan coreng amalan mulia ini dengan perkara-perkara yang kotor. Perkara-perkara bid'iyah. Kalau mau undang makan orang, memberi makan orang, sudah. Jangan bertepatan dengan perayaan-perayaan tersebut. Besok harinya kah, atau pekan depannya kah, atau bulan berikutnya. Uang yang terkumpul dari masyarakat, dari kaum muslimin, manfaatkan untuk amalan yang telah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, it'amut ta'am. Memberi makan orang, amalan yang luar biasa, ahsanul Islam, perbuatan Islam atau amalan dalam Islam yang paling mulia. Ketika hal ini dicampuri dengan perkara-perkara yang bid'iyah tadi, bid'iyah, maka jadilah perkara tersebut terkontaminasi dengan perkara-perkara yang jelek. Wala haula wala quwata illa billah, kata beliau, tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena sedikitnya orang yang ingin mempelajari sunnah, mendalami Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu-ilmu beliau, warisan-warisan beliau, sehingga banyaklah orang yang ingin melakukan inovasi dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan di zaman kita yang 1439 tahun jaraknya dengan Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam, tentang tiga orang yang telah kita ketahui, man raghiba an sunnati falaysa minni, telah lewat pembahasannya pada pertemuan kemarin. Yang satu ingin sholat malam terus, yang satu tidak ingin menikah, lan atazawwajan nisa, aku tidak akan menikahi para wanita. Yang satu lagi, aku tidak akan berbuka, terus berpuasa. Karena mereka menganggap amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit. Dan wajar apabila beliau melakukan amalan yang sedikit. Ini yang berbahaya. Menganggap bahwasanya amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni, telah menjadi ahlul jannah. Berarti dipersilahkan untuk masuk ke dalam syurga walaupun amalan beliau sedikit. Ini yang langsung ditegur keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keras Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat tersebut. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Tiga orang tersebut dipanggil ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang harus kita panggil kalau kita mengikuti metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menasihati mereka? Man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci, dianggap Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang membenci sunnahku, ajaranku, metodeku dalam beragama. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, pemikiran yang menjadikan dasar mereka beramal selain dengan amal yang telah sempurna adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari. Mereka enggan untuk mendalami sunnah. Itu intinya. Kalau mereka mau semua untuk mengaji sunnah, mengenal dakwah salafiyah, selesai sudah perkara-perkara bid'ah terkubur. Enggak ada yang mengamalkannya. Tapi hakikatnya ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyun ghuraba, orang-orang yang terasing dan sedikit. Maka bersyukurlah kita yang telah menjadi al-ghuraba. Fakam fi luzumi sunnah, berapa banyak faedah yang akan dirasakan oleh mereka yang akan luzum sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min khairin azim, kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Tawafaq fihi ja'aka bihi nabi ma ja'aka bihi nabi sallallahu alaihi wasallam min wahyillahi lahu, yang mana apa yang telah datang kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tawafuq, ada kecocokan antara amalan kita dengan amalan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min wahyillahi lahu, di antara wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi alaihi salatu wassalam bukanlah seorang pribadi yang mengeluarkan sesuatu dari hawa nafsunya, melainkan apa yang keluar dari lisan beliau, wahyun yuha, sebuah wahyu. Maka ketika beliau mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad ala hal ballagt, ya Allah saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah, aku telah menyampaikan risalahmu ini. Itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kesempurnaan Islam ini atas persetujuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pihak-pihak yang merasa amalan-amalan Islam, amalan-amalan Nabi alaihi salatu wasalam butuh ditambah, butuh perkara-perkara muhdatsat. Yang pertama tadi yang kita isyaratkan, menganggap Nabi khain. Yang kedua lebih parah lagi, menganggap Allah subhanahu wa ta'ala menutup mata dari kekurangan tersebut. Wal'iyadzu billah. Allah maha melihat, maha mengetahui, maha sempurna. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menegur kekurangan tersebut? Artinya Allah menutup mata. Wal'iyadzu billah. Oleh karenanya kebid'ahan ini adalah perkara yang sangat dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak direkomendasi, tidak ditolerir sedikitpun. Kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Wa kam fi tarki sunnatihi, dan berapa banyak kerugian. Min tafritin wa fawati khairin kathir, berapa banyak kerugian dia akan meninggalkan kebaikan-kebaikan yang banyak ketika taraka sunnatah, meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi tarki sunnatihi, yakni yatruku sunnatahu sallallahu alaihi wasallam, sekian banyak kerugian, at-tafrit, al-khasarah, kemudian dia akan melewatkan khairin kathir, kebaikan-kebaikan yang banyak. La ya'lamu mada akibata dzalika illallah, tidak ada yang mengetahui banyaknya kerugian yang dia rasakan, banyaknya dosa yang dia kerjakan, banyaknya iqab wal iyadzu billah yang akan dia rasakan nanti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang perkara ini perkara yang besar, tidak bisa dianggap sepele, perkara-perkara bid'ah. Walaupun itu adalah bahagian dari amalan soleh, yang kata mereka berzikir, melakukan yasinan, tahlilan, dan yang seterusnya. Ini adalah perkara-perkara bid'ah. Dan perkara-perkara bid'ah bukan hanya apa yang dilakukan oleh kaum sufiyah. Akidah bid'iyah yang dimiliki oleh kaum khawarij pun seperti itu. Yang mereka menganggap atau menafsirkan ayat semau mereka sendiri. Menafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun. Artinya penguasa yang tidak berhukum dengan Al-Quran kafir. Ini akidah bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diyakini oleh beliau. Ini masuk ke dalamnya perkara-perkara ini. Artinya tidak sesuai dengan apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau menasihati kita, fantabih. Hati-hatilah ya Abdullah. Hati-hatilah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wahdhar min mukhalafati hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi daqiqil umuri wa jaliliha. Kalian harus hati-hati, peringatkan diri-diri kalian untuk tidak bermukhalafah, menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam perkara-perkara daqiq, perkara-perkara yang sangat rinci atau yang global sekalipun, semuanya tidak diperkenankan. Dari A sampai Z syariat Islam telah ada dari sisi Nabi alaihi salatu wasallam penjelasannya. Maka kita tidak boleh menyelipkan sesuatu yang bukan dari penjelasan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal muradu bi luzumis sunnah, dan makna atau maksud dari luzum sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, wa tamassuku biha, dan kokoh di atas sunnah tersebut, huwa ta'allumuha wa fiqhuha. Beliau akan menjelaskan di sini maksud dari seorang yang kokoh di atas sunnah, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah. Karena dari awal kita membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan amr, perintah dari Allah untuk luzum sunnah. Tamassuk, kokoh di atas sunnah, tidak bergerak sedikit pun di atas al-haq. Tetap fokus di atas kebenaran tersebut. Apa sih makna dari luzum sunnah? Berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kokoh di atasnya. Apa maknanya? Maknanya kata beliau, ta'allumuha wa fiqhuha litakuna ala ilmin. Maknanya adalah engkau mempelajari sunnah tersebut. Wa fiqhuha, dan memahaminya. Litakuna ala ilmin, agar engkau menjadi seorang yang berilmu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna luzum sunnah adalah ta'allum sunnah. Kita berpegang teguh dengan sunnah, artinya mempelajari dan terus mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mempelajari, artinya diminta satu perkara yang wajib untuk kita kerjakan, yaitu al-amalu bih, mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Begitu pula kata beliau, fiqhuha, memahami. Jadi ketika kita mempelajari sunnah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang dituntut pula adalah fiqh. Pemahaman kita terhadap sunnah tersebut, agar kita menjadi seorang yang berilmu dengan sunnah itu. Ini adalah metode, cara bagaimana kita bisa kokoh dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya kata beliau, makna dari luzum sunnah, makna dari berpegang teguh dengan sunnah selain ta'allum, selain mempelajari sunnah tersebut, wa fiqhuha, dan memahaminya adalah ta'mal bil ilmi ala wajhin sahihin. Engkau mengamalkan ilmu yang telah engkau pelajari tersebut ala wajhin sahih. Ini yang harus digarisbawahi. Ala wajhin sahih. Karena ilmu bisa diamalkan ala wajhin ghairi sahih. Contohnya apa yang dilakukan oleh mereka, para pengebom bunuh diri. Mereka beramal di atas ilmu, tapi ala wajhin ghairi sahih, dalam kondisi yang kurang tepat. Karena pemahaman mereka tidak syamil, tidak sempurna. Mereka tidak melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humudz zalimun. Mereka orang-orang fasik, orang-orang zalim. Ini pemahaman yang sempurna harusnya. Tapi karena mereka memahami hanya satu ayat yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir, murtad, akhirnya semua pemerintahan dihukumi sebagai kafir. Ini mereka mengamalkan di atas ilmu, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani mengatakan bukan ilmu? Ilmu. Akan tetapi mereka mengamalkannya ala wajhin ghairi sahih. Mengamalkannya bukan di atas hal yang tepat. Maka yang dituntut dalam beramal adalah ala wajhin sahih. Beramal dengan ilmu, akan tetapi harus dengan satu hal yang tepat, yakni mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal babu idza lam tujma' turuquhu lam yatabayyan khata'uhu, kata beliau hafizahullah wa ra'ah. Kama qala al-imamu Ali ibn al-Madini, sebagaimana yang diucapkan oleh al-imam Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala. Apa kata al-imam ibn Ali al-Madini? Al-babu idza lam tujma' turuquhu, sebuah pembahasan, jika tidak dikumpulkan jalur-jalur periwayatan, hadis-hadis yang banyak dalam pembahasan tersebut, lam yatabayyan khata'uhu, tidak akan terlihat, tidak akan nampak kesalahan yang ada pada pembahasan tersebut. Contoh kecilnya, sebuah pembahasan, misalkan tentang sholat, Salat ini adalah perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nabinya sallallahu alaihi wasallam telah mempraktikkannya dengan praktek-praktek amaliyah beliau. Maka al-bab idza lam tujma' turuquh, perkara-perkara fikih kalau tidak dikumpulkan pembahasan, kita contohkan fikih nanti insyaallah taala akan kita contohkan permasalahan akidah, sehingga ada dua sisi yang harusnya kita fahami dengan detail, dengan rinci. Permasalahan fikih berbeda dengan permasalahan akidah, perselisihan yang ada di dalamnya. Kalau permasalahan fikih kita kumpulkan perkara-perkara yang berkaitan dengan sholat. Contohnya seorang yang melakukan sujud. Banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan bahwasanya beliau Alaihissalatu Wasallam sujud dalam keadaan yang diturunkan adalah bagian lututnya lebih dahulu. Dan ada hadis-hadis lain sahih bahwasanya Nabi Alaihissalatu Wasallam ketika sujud menurunkan bagian tangannya terlebih dahulu. Maka ini tujma' turuquh, dikumpulkan semua hadis-hadisnya. Ternyata ketika ada pelajaran lebih lanjut oleh mereka para ulama al-muhaddithin, maka didapati sebuah kesimpulan. Kalau yang seperti ini kita akan mengatakan lam yatabayyan khata'uh, tidak akan nampak kesalahannya. Siapa yang salah, siapa yang benar? Dalam pembahasan fikih enggak akan terlihat. Karena dalam pembahasan fikih semuanya benar. Apa kesimpulannya? Dijelaskan oleh para ulama al-muhaddithin, Nabi alaihi salatu wasallam melakukan dua cara tersebut, yakni sujud dengan lutut lebih dahulu dan sujud dengan tangan terlebih dahulu. Perbedaannya apa? Ketika beliau alaihi salatu wasallam sudah menua, maka yang dilakukan adalah tangan terlebih dahulu karena itu lebih membantu. Tapi ketika beliau masih syabab, masih muda, masih memiliki kekuatan, beliau mempraktekkan dengan lutut terlebih dahulu yang turun. Dan kita rasakan memang apabila tangan lebih dahulu lebih ringan untuk jasmani kita, untuk badan kita. Antum bandingkan dengan ketika lutut yang turun duluan. Inilah kesimpulan dari para ulama al-muhaddithin. Dikumpulkan dulu jalur-jalur periwayatannya, maka akan terlihat sisi perbedaannya. Ini satu pembahasan, permasalahan fikih. Permasalahan akidah, kita masuk kepada kaidah al-imam Ali ibn al-Madini. Al-babu idza lam tajma' turuquh, kalau enggak dikumpulkan lam yatabayyan khata'uh, tidak akan terlihat kesalahannya. Dalam permasalahan akidah, perbedaan antara kaum khawarij dengan ahlus sunnah dalam menghukumi mereka pemerintah muslimin atau pemerintah secara umum, karena mereka enggak menganggap pemerintah itu muslim, pemerintah secara penguasa. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya mereka penguasa selama masih ada syariat-syariat Islam yang dijalankan, mazahir Islam masih nampak, salat Idul Fitri terlihat, puasa di tengah bulan Ramadan, azan dikumandangkan di mana-mana, berarti mereka adalah penguasa muslimin. Ini berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka kaum khawarij, kaum takfiri, kaum teroris memiliki sebuah keyakinan bahwa pemerintah yang tidak memakai Al-Quran, tidak memakai sunnah dalam hukum negaranya, maka mereka kafir. Tinggal kita kumpulkan tujma' turuquh, dikumpulkan semuanya, dalil mereka apa, dalil ahlu sunnah apa, dikumpulkan jadi satu semuanya. Ternyata seperti yang kita isyaratkan tadi, mereka berdalil dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكُمُ الْكَافِرُونَ, satu ayat. Mereka orang-orang kafir yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, tidak berhukum dengan Al-Quran, tidak berhukum dengan sunnah. Ini kita dapati dalil mereka. Sementara dalil dari ahlu sunnah yang mereka yakini mereka adalah muslimin, penguasa tersebut adalah muslimin, adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ketika akan menyerang satu kampung, dikumandangkan azan, beliau batalkan untuk menyerang karena ini adalah desa muslim. Maka ketika kita kumpulkan dalil-dalil ini, tujma' turuquh, ayat-ayat mereka, istimbat-istimbat mereka, istidlal-istidlal mereka, dikumpulkan semuanya, ternyata tabayyan khata', nampak kesalahannya di mana. Ternyata mereka memahami satu ayat dan tidak memahami ayat yang lainnya. Berbeda dengan ahlus sunnah, memahami satu ayat dikaitkan dengan ayat yang satunya lagi, dikaitkan dengan ayat yang berikutnya. Faulaika humul kafirun, ini yang paling parah. Kalau misalkan penguasa itu sudah menginjak-injak Al-Qur'an misalkan, melarang muslimin untuk berpuasa di tengah hari bulan Ramadan, melarang muslimat untuk bercadar, bahkan ditarik hijab mereka, kafir jelas. Pemerintah tersebut kafir, negaranya saja kafir. Begitu pula ada yang zalim, bentuk keadaan mereka. Ada pula yang fasik, tergantung keadaannya. Kalau yang zalim ini mungkin mereka masih menganggap sebenarnya Al-Quran yang lebih baik, tapi ini sudah turun-temurun dari para pejuang kita, dari para kakek-kakek kita, buyut kita. Tapi dia mengakui Ahlus Sunnah, afwan, Al-Quran adalah kitab suci muslimin. Dia mengakui sholat adalah hal yang wajib. Begitu pula mereka bisa masuk ke dalam golongan fasik ketika hal itu lebih mending lagi, ahwan, ahwan wa ahwan. Maka perkara yang seperti ini ketika dikumpulkan, terlihat kesalahan ada pada sisi mereka, kaum takfiri yang mudah, yang sangat mudah mengkafirkan penguasa muslim. Maka ini maksud dari apa yang telah diucapkan dalam kaidah Al-Imam Ali Ibn Madini. Dalam permasalahan apapun, kalau kita ingin membahas sebuah kesalahan yang mereka miliki, kumpulkan dulu jalurnya, kumpulkan dulu dalilnya. Apa dalilnya yang ada di sisi mereka, apa dalil yang ada di sisi Ahlu Sunnah, kemudian akan terlihat, akan nampak sangat jelas di mana kesalahan-kesalahan yang terjadi. Begitu pula ketika ada perselisihan dengan kaum sufiyah dalam amalan-amalan salat, maka dikumpulkan dalil-dalil yang ada, cocoki apa yang telah terjadi dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada zaman beliau. Apakah beliau melakukan zikir berjamaah? Apakah beliau melakukan perayaan maulid dan yang seterusnya? Maka kalau sudah kita kumpulkan dalil-dalil tersebut, akan tabayyan khata'uh, nampak kesalahan atau kekeliruan yang terjadi di sisi mereka. Kemudian kata beliau, qala Ibrahim ibn Sa'id al-Jauhari, al-Imam Ibrahim ibn Sa'id al-Jauhari pernah mengatakan, al-hadithu idza lam arwihi min mi'ati wajhin fa'ana fihi yatim. Sebuah hadith, kalau aku tidak meriwayatkan dari 100 sisi, 100 jalur periwayatan, dikumpulkan tadi periwayatan-periwayatan ini dalam pembahasan satu hadis saja. Pembahasan satu hadis, kata Imam Ibrahim Ibnu Sa'id Al-Jauhari, kalau sebuah hadis aku tidak kumpulkan dari 100 sisi jalur periwayatan, fa ana fihi yatim. Aku adalah seorang yang yatim. Tidak berani untuk menghukumi hadis tersebut sahih atau dhaif. Karena di sisi ulama al-muhaddithin, ketika kita menghukumi ini adalah hadis yang sahih yang bisa dipakai hujjah, yasruh lil ihtijaj, atau ini adalah hadis yang dhaif yang tidak boleh dipakai untuk berhujjah, beramal, itu harus melewati proses yang panjang, melihat satu-satu jalur periwayatan yang ada ini dalam satu hadis. Maka bagaimana dengan ribuan hadis? Maka terlihatlah usaha dan upaya yang harus kita hargai dari al-imam al-muhaddits fi hadzal asr, Muhammad Nasiruddin Al-Albani Al-Allamah. Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani adalah seorang yang sangat memiliki i'tina, perhatian yang luar biasa terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karya-karya beliau adalah silsilah as-sahihah, ada lagi silsilah ad-dha'ifah, kumpulan hadis-hadis sahih, kumpulan hadis-hadis dhaif. Bukan hal yang mudah mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Satu hadis saja harus dilihat dari 100 jalur periwayatan. Apalagi silsilah sahihah yang dimiliki beliau sekian jilid mujalladat. Silsilah hadis dhaifah ada 10-15 jilid. Perkara besar. Ini adalah juhud, kesungguh-sungguhan yang luar biasa dari Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini dalam sebuah hadis. Kemudian waqala al-akhar, sebahagian lain lagi mengatakan, al-hadithu idza lam arwihi min sab'ina wajhan lam astau'ibhu. Sebuah hadis kalau belum aku riwayatkan dari 70 sisi periwayatan, 70 jalur periwayatan, aku tidak akan bisa menghukuminya. Apakah sahih atau dhaif? Aku tidak akan bisa menghukuminya. Wal muradu minhu, maksud dari ucapan-ucapan para a'immah ini yang bisa kita amalkan dengan perselisihan antara ahlu sunnah wa ahlul batil, begitu pula bisa kita amalkan dengan secara khusus lagi, yaitu sebuah hadis yang akan dihukumi sebagai sahih ataukah dhaif. Intinya apa kata beliau? Al muradu, maksud dari penukilan ucapan-ucapan para imam ini, jam'ul ahadith wan nadhari fiha ala sunani ahli ilmi. Mengumpulkan hadis-hadis yang ada, mengumpulkan dalil-dalil yang ada, wan nadharu fiha, dan melihat, mempelajari hadis tersebut, mempelajari dalil tersebut, ala sunani ahli ilm, di atas pemahamannya para ulama, di atas jalan yang telah ditempuh oleh para ulama. Jadi enggak bisa kita mengumpulkan hadis yang banyak, mengumpulkan dalil yang banyak untuk mengamalkan sebuah amalan seperti sekarang yang didengung-dengungkan oleh mereka kaum sufi, Abdul Samad Elsi MA yang katanya keluaran dari Maroko atau yang semisalnya S1 di Al-Azhar kata dia, S2-nya di Maroko yang berasal dari Sumatera sana. Katanya dia sekarang menimbulkan sekian banyak perpecahan di tengah-tengah muslimin. Entah perpecahan apa yang dimaksud. Yang jelas pernah saya saksikan, kalau kaitannya dengan amaliyah-amaliyah sufiyah, dia yang membawakan angin segar bagi mereka kaum sufi. Siapa bilang yasinan itu bid'ah? Ini dalilnya. Siapa bilang tahlilan itu bid'ah? Ini dalilnya. Dibawakan dalil semuanya. Tayyib. Kalau kita mau mendudukkan permasalahan ini secara ilmiah, kita lihat apa yang disebutkan oleh para a'immatus salaf. Kalau engkau memahami atau menghukumi hadis tersebut sebagai hadis yang sahih, sebagai hadis yang boleh, salih lil ihtijaj, salih lil amal, boleh untuk diamalkan menjadi dasaran sebuah amalan, maka lihat adakah jalur periwayatan yang lain, sisi-sisi lain dari hadis tersebut. Apakah tidak ada sama sekali ulama muhaddithin yang mengomentari kedhaifan, kelemahan dalil yang engkau bawakan? Silakan lihat. Kalaupun sudah sepakat ini hadis yang sahih, hadis yang boleh untuk diamalkan menurut pemahaman Anda, menurut apa yang Anda fikirkan, kembali kepada sunan ahli ilm, jalurnya para ulama, pemahamannya para ulama al-muhaddithin, apakah benar hadis ini cocok untuk beramal dengan amalan-amalan yang mereka benarkan, yasinan dan yang seterusnya. Tinggal dilihat. Maka pentingnya adalah kembali kepada pemahaman salafus saleh. Apa yang ada di sisi mereka para sahabat, apa yang ada di sisi mereka para tabi'in, apa yang ada di sisi mereka atba' tabi'in, itulah yang kita jadikan sebagai patokan utama, barometer kebenaran. Selama tidak sesuai dengan pemahaman mereka, maka hal tersebut walaupun dibangun di atas hadis yang sahih, maka sebuah kesalahan. Seperti yang kita jelaskan tadi, seorang yang beramal ala wajhin ghairi sahih, dalilnya sahih, hadisnya sahih, ternyata amalannya melenceng dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan dalil Al-Quran. Mereka kaum Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, enggak ada yang berdalil dengan ucapan-ucapan imam kecuali Syiah. Syiah Rafidhah jelas. Mereka menganggap Al-Quran yang di tengah-tengah muslimin kurang kok. Ada yang disembunyikan oleh Muhammad. Bahkan lebih parah dari itu, malaikat Jibril berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya risalah Islam disampaikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib kata mereka. Ini sudah enggak kita bahas. Syiah sudah tenggelam sudah. Bahkan sebagian para imamatus salaf di antaranya Ibnu Baz alaihi rahmatullah menganggap Syiah telah keluar dari Islam, kafir. Abu Bakar Umar dibilang kafir. Kafiran kata mereka. Dua orang yang kafir, gimana mau dikatakan sebagai muslim? Maka telah benar hukum yang diberikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz alaihi rahmatullah. Kalau selain dari mereka, Mu'tazilah, Jahmiyah, Al-Musyabbihah dan yang seterusnya dari kalangan-kalangan Mubtadi'ah, Ad-Dhal, Ahlul Ahwa, yang mereka jadikan dalil dasar dari amalan-amalan mereka, Sufiyah pun demikian, Al-Qur'an was Sunnah. Akan tetapi Al-Qur'an yang sahih, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia tersebut, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih disalahfahami oleh mereka. Ini titik kesalahan mereka. Kenapa mereka tidak mengembalikan pemahaman tersebut kepada para a'immah. Kemudian dijelaskan di sini akhirnya oleh beliau, intinya adalah kita harus mengumpulkan dalil-dalil yang ada dan mempelajarinya sesuai dengan jalannya para ahlul ilm. Tujuannya adalah litufhamas sunnah, agar sunnah Nabi alaihi salatu wasallam bisa difahami. Seperti apa? Ala wajhiha as-sahih, dipahami sesuai dengan kadar kesahihannya. Seperti yang kita isyaratkan tadi, hadis-hadis yang sahih haruslah kita fahami dengan pemahaman para as-salafus salih. Wa hadza huwa ar-rusukhu fil ilmi. Maka ini adalah yang disebut dengan ar-rusukh, kekokohan di dalam seorang yang memiliki ilmu, kekokohan di dalam berilmu. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari di dalam ta'liq atau komentar beliau dari ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Intinya adalah ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita harus mengembalikan apa yang telah sempurna ini kepada asalnya. Sesuatu yang sempurna biarlah sempurna. dan kita harus memahami adillah minal Qur'ani was sunnah, minal Qur'ani wa ahadith as-sahihah, dengan pemahamannya mereka orang-orang yang telah berhadapan langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang lebih kita kenal dengan sebutan a'immatus salaf as-salih, yaitu sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menjalani sunnah Nabi al-luzum ala sunnah at-tamassuku bis sunnah dengan cara yang telah mereka tempuh. Dan inti dari al-luzum ala sunnah wa tamassuk bis sunnah adalah ketika seorang beramal dengan sunnah Nabi dan mempelajari, terus mempelajari sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Walhamdulillah kita telah selesai pada pembahasan yang ketiga, yang insyaallah ta'ala kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya yang dijelaskan oleh beliau hafidhahullah wa ra'ah dengan judul min athari tamassuki bis sunnah. Di antara buah, kita akan masuk kepada inti pembahasan, di antara buah yang akan seorang dapati ketika dia berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus di zaman fitnah. Aqulu qawli hadza, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.